Terakhir apa? Qala al-Malik rahimallahu taala wal mubtada'atu idza ra'at ad-dam li waqtin tahidu bi mithlihi. Li waqtin tahidu bi mithlihi. Jalasat fa in qata'at li aqal min yawmin wa laylin fa laysa bi haidin. Wa in jawaza dhalika lam ya'bud aktsar al-hayd. Fa haidun. Aidan takarrar salata ashur bima'nan wahidin sura adatan wa in abara qazaidu istahabatun wa 'alaiha an tattasila inda akhiril hayd wa taksila farjaha wa ta'sibahu thumma tawaddu'a li waqti kulli salatin wa tusalli al-muqtada'ah. Perempuan yang baru pertama sekali haid, idza ra'at ad-dama, kalau dia melihat darah, liwaktin, pada waktu yang tahidu fi mithlihi, pada waktu yang dia haid pada semisalnya. Maksud sini pada semisal dengan dia dari keluarga dan kerabat, iya, yaitu pada waktu di sini waktu dia haid. Kapan waktu seorang perempuan haid? Kemarin telah kita berbicara awal seorang perempuan itu haid di umur 9 tahun, paham? Tapi kan yang kuatnya tidak ada misalnya. Karena hadis yang dipakai oleh 9 tahun adalah apa? Doib. Tidak ada sanadnya dari perkataan Aisyah, bukan hadis. Jelas kalau dia melihat darah di waktu dia haid, artinya saatnya memang dia sudah keluar darah haid. Fimitlihi pada semisal dengan itu, maka jelasan dia duduk. Apa artinya dia duduk? Artinya dia anggap dirinya itu haid. Dia anggap dirinya haid. Ini masalah bagi orang yang mubtada'ah. Maksudnya ini mubtada'ah ini sangat ya rumit masalahnya, karena dia belum punya adah kebiasaan, dan tentunya dia apa, belum juga tahu ini darah yang keluar dari haid atau tidak. Iya kan? Karena namanya orang pertama sekali haid. Ya. Apa yang harus dilakukan? Para ulama berselisih. Apa yang harus dilakukan? Ada yang mengatakan dia cukup haid di waktu yang paling sedikit perempuan itu haid, yaitu satu hari semalam. Setelah itu walaupun masih ada darah, maka bukan darah haid. Ya. Ada pula yang mengatakan, dan ini insya Allah yang benarnya, dia haid misal dengan haid orang yang sekitar, ibunya, kakaknya, bibinya. Ini yang benarnya. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian, kan ini tidak ada dalil. Berdasarkan penelitian bahwa haidnya seorang perempuan itu jarang lari dari ibunya, tantenya, kakaknya, jarang. Bang, itu kebanyakannya apa? Sama berdasarkan apa? Penelitian. Berdasarkan penelitian. Walaupun misalnya kalau ada saudaranya atau ada ibunya misalnya bisa melihat darah, bisa dia kenal ini darah haid atau bukan, ya itu lebih utama. Itu lebih utama. Jelas kan? Karena memang para ulama membicarakan bahwa seorang yang pusing ya, tidak mengetahui darah haid itu, ada mengatakan kembali ke adat kebiasaan orang di sekitarnya. Kebanyakan kaum muslimah, ada juga mengatakan kembali ke tamyiz. Kembali ke mana? Tamyiz. Tahu tamyiz? Ke ciri darah. kepada ciri dan hanya saya mereka berbicara, mana yang dahulukan? Ada atau tamyiz? Paham kan? Maka langkah pertama yang dahulukan adalah ada, kebiasaan. Maka yang banyak dari para ulama yang memilih bagi orang yang al-muqtada'ah kembali kepada kebiasaan kebanyakan wanita. Kalau begitu, kebanyakan perempuan haid berapa? 6 atau 7 hari. Itu terbanyak. Berarti dia duduk 6 atau 7 hari, kebanyakan perempuan. Setelah itu kalau masih keluar darah, maka itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Kapan baru dianggap darah haid? Sebentar. Ada lanjutan dari perkataan penulis. Fa in qata'a 'adli aqall min yawmin wa lailah fa laisa bihaidin. Kalau darahnya putus kurang dari sehari semalam, maka bukan haid. Maka bukan apa? Haid. Kenapa bisa beliau bilang ini? Ada apa ini? Karena ini dibangun di atas pendapat mereka bahwa haid paling sedikit sehari semalam, dan kita sudah kuatkan bahwasanya tidak ada batasan paling sedikit perempuan apa? Haid. Berarti pendapat ini adalah enggak. Selama dia lihat darah, itu adalah darah haid walaupun kurang dari sehari semalam, maka itu adalah apa? Haid. Itu yang benar. Itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jelas ini? Ini jadi kadang itu khilaf dalam satu masalah itu dibangun dengan masalah pokok. Dibangun di atas masalah apa? Pokok. Nah, jadi pendapat ini paling sampai haid, ini pendapat Hanabilah, dan itu tidak dipegang, tidak kuat. Karena yang kuatnya tidak ada waktu paling sedikit seorang perempuan itu apa? Haid. Bahkan walaupun ada keluar darah setetes dan ciri darah haid, maka itu adalah apa? Haid. Itu dengan itu dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa in jama dzalika wa lam ya'bur akthar al-haid fa huwa haid." Kalau dia melewati itu, maksudnya lewati berapa? Lewat sehari semalam dan tidak lewat waktu terpanjang haid, maksudnya 15 dan 17. 15 atau 17. Kebanyakan perempuan didapat 15, tapi ada didapat pernah 17. Soalnya haid. Kalau tidak lewat dari itu, kalau lewat dari itu 3 hari, 1 hari 1 malam, kemudian tidak lewat dari waktu terpanjangnya orang haid, maka itu haid. Ya, artinya kalau sudah sehari semalam haid sudah. Dengan syarat tidak lewat daripada 15 atau 17 hari, itu haid. Kalau sudah 15 atau 17 masih keluar darah, maka itu bukan darah haid. Paham? Ini masih dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa paling panjang seorang perempuan haid adalah 15 atau 17. Paham? Pendapat yang kuat kan tidak ada batasan terpanjang. Paham ini? Walaupun kalau kita melihat kebanyakan seorang perempuan haid adalah seberapa? Kalau ada yang paling, kan kebanyakannya 7-6. Tapi ada yang pernah haid sampai apa? 15. Ada juga yang perempuan yang pernah haid sampai apa? 17. Biasanya ini kalau ya, kebanyakan ulama mengatakan ini gara-gara masa-masa kita terakhir ini. Masa-masa kita terakhir ini banyak obat orang perempuan kadang minum penahan haid ketika dia pergi haji atau pergi umroh, sehingga pula berubah siklus haidnya. Demikian pula disebutkan seperti para ulama, kalau orang menggunakan yang dinamakan dengan spiral. Spiral itu bukan obat, tapi dia ada alat yang dimasukkan di kemaluan seorang perempuan, di mulut rahimnya. Ya, alat itu kalau itu dimasukkan maka tidak hamil. Maka nanti perempuannya tidak apa? Tidak hamil. Nah, ini alat itu merubah ya kebiasaan haid seorang. Paham kan? Merubah kebiasaan haid seorang. Artinya ini, ya, ketika lebih dari ini kebiasaan itu, apakah darah haid atau tidak? Kalau pendapat penulis, karena memang mereka bilang bahwa haid terpanjang adalah 15 hari. Berarti lebih dari 15 hari bukan haid. Tapi di atas pendapat yang kuat, yang benarnya selama darah yang keluar adalah darah haid, maka itu adalah apa? Haid. Paham? Dipahami ini? Selama itu darah yang keluar adalah darah apa? Haid. Jelas ini, walaupun tidak pernah didapatkan, bahkan seorang perempuan yang pakai spiral pun, yang minum penghalang haid, itu tidak pernah didapatkan lebih dari 17 hari. Tidak pernah. Karena banyak sekali darah kalau lebih dari itu. Yeah. Kenapa bisa lama? Saya juga pernah melihat praktek ketika maksudnya kita bertanya, kenapa bisa lama sekali haid? Orang yang minum obat penahan haid atau pakai alat itu spiral penahan hamil, kenapa bisa lama? Ternyata didapatkan awal keluar haidnya itu bercak darah, tidak langsung banjir seperti biasa. Kalau seorang perempuan hamil haid normal itu ya keluar darah haid bercak langsung banjir. Tapi kalau orang menahan haid, minum obat penahan haid atau penahan hamil, ternyata keluarnya itu darahnya sedikit-sedikit. Keluar sedikit-sedikit, nanti ke akhir-akhirnya baru apa? Banjir, setelah itu nanti kurang lagi. Jadi waktunya jadinya apa? Lama. Waktunya jadi lama. Kita lihat bahwa prakteknya di lapangan, ternyata tidak ada juga lebih dari 17. Bahkan kebanyakan orang yang seperti itu hanya cuma 15 hari. Itu nyata dari apa yang diteliti oleh para ulama. Jelas ya? Jelas ini, kalau kita bertanya kepada para lelaki yang punya istri, pakai apa? Spiral. Pakai spiral. Alat hadithah, ini itu alat baru sekarang dibicarakan oleh ulama kontemporer. Alat yang baru muncul, ini dipasang di dalam mulut rahim seorang perempuan. Jadi setiap seorang berhubungan, walaupun dia buang maninya di dalam, itu dah hamil. Itu tidak hamil. Ini menyebabkan haidnya berubah. Dan kenapa bisa lama? Gara-gara seperti itu. Rata-rata yang ditanya, karena seperti itu. Karena terjadinya seperti itu. Artinya sekarang, ini pendapat yang kuat bahwa selama yang keluar itu adalah darah, haid, ciri, sifat, warnanya, baunya, maka kita hukumi itu adalah apa? Haid. Kita hukumi itu adalah haid. Iya. Ini masya Allah. Fahuwa haid, maka dia haid. Bahkan walaupun lebih dari itu. Faidah taqarrara, ini kembali ke mubtada. Faidah taqarrara salasata ashhur bimanan wahid, kalau berulang selama 3 bulan dalam satu makna, maksudnya dalam satu kebiasaan. Tadi di awalnya dia keluar 7 hari. Di bulan kedua 7 hari lagi. Bulan ketiga 7 hari lagi. Sudah. Mereka bilang soro adatan. Ini sudah jadi kebiasaan. Artinya kalau bulan keempat keluarnya lebih dari 7 hari, bukan haid. Paham maksudnya? Karena kalau sudah berulang 3 kali, maka itu sudah jadi apa? Kebiasaan. Dan pendapat orang Hanabilah ini yang mereka katakan kalau berulang 3 kali sudah jadi kebiasaan, ini kata mereka berarti kalau kurang dari, kembali ke yang awal, kalau kurang dari 3 hari terus selama 3 kali haid, misalnya di haid pertama tidak sampai sehari semalam, kan mereka bilang bukan haid. Paham kan? Kedua lagi bukan sehari semalam. Ketiga lagi bukan sehari semalam. Paham kan? Jelas ini. Berarti ini tidak dikatakan haid-haid. Menurut pendapat siapa? Hanabila. Tapi yang benarnya, bahkan para ulama rahimahullah ta'ala tidak ditunggu 3 kali berulang. Itu untuk menentukan adatnya saja. Adapun haidnya, sudah haid. Selama yang keluar dari haid, kita sudah kiaskan di awal. Kalau dia bingung, maka kiaskan kepada wanita di sekitarnya, ibunya, tantenya, kakaknya, kalau ada kakaknya. Paham kan? Iya, kiaskan. Selama yang keluar itu adalah darah haid, tidak menunggu. Dia harus berulang berapa? 3 bulan. 3 bulan ini untuk menentukan kebiasaannya saja. Bukan untuk menentukan itu darah haid atau bukan. Jelas ya? Bukan untuk menentukan darah haid atau bukan. Makanya para ulama ada yang menguatkan bahwa tidak ditunggu. Ini ya, harus berulang selama 3 bulan. Harus berulang selama 3 bulan. Wa in abara, kalau dia lewat, fazaidu istihadhah. Kalau dia lewat yang sudah menjadi kebiasaan itu, maka tambahannya adalah apa? Istihadhah. Tentunya bagi orang yang punya kebiasaan lebih dari kebiasaannya, maka apa? Istihadhah. Jelas ini? Jelas ini? Iya. Kalau lebih dari kebiasaan. Bahkan para ulama mengatakan kalau lebih dari kebanyakan perempuan haid, 15 atau apa? 17. Kan paling ujungnya perempuan haid adalah yang diteliti paling panjang berapa? 17. Kalau lewat dari itu, dari istihadah. Karena tidak ada penelitian yang lebih dari 17 hari. Paham? Sebagaimana nanti insya Allah akan datang di pembahasan nifas. Penelitian nifas tidak pernah lewat dari 40 hari. Kurang banyak. Tapi tidak pernah lewat dari berapa? 40 hari. Dari zaman sahabat sampai sekarang. Kurang banyak. Tapi lewat dari 40? Tidak. Kecuali bertepatan dengan waktu haid. Maksudnya pas dia selesai nifas, haid pula waktu haidnya itu. Akhirnya keluar lagi darah, maka itu darah haid lagi. Darah apa? Haid lagi. Jelas ya? Walaupun itu jarang ya, karena seorang kalau melahirkan, kosong rahimnya. Kalau keluar darah nifas, ya keluar semua. Tidak tersisa lagi untuk haid. Tidak tersisa lagi untuk haid. Jelas ya? Tapi kalau seandainya ada keluar darah, bertepatan dengan waktu haidnya, sudah haid lagi. Haid lagi. Jelas kan? Ini masya Allah pembahasan. Jadi kalau lewat dari waktu dia haid, maka itu dihitung darah istihadah. Darah istihadah. Iya, darah istihadah adalah darah yang disebabkan karena adanya apa? Urat yang pecah dari seorang perempuan. Adanya urat yang pecah dari seorang perempuan. Iya. Kemudian setelah itu, wa alayya an tagtasila inda akhiril haid. Dan wajib baginya untuk mandi di akhir haid. Artinya walaupun setelah itu keluar darah, kan itu darah istihadah. Berarti wajib dia mandi walaupun masih keluar darah di akhir hari haidnya. Misalnya tadi dia adanya 7 hari. Tiba-tiba datang berapa? Setelah 7 masih keluar. Iya. Dan itu ada ciri-ciri ya bagi perempuan. Biasanya itu kan mendekati 7 sudah mau kering dia. Ya, hampir 7 itu tinggal sufro kudro, keruh saja. Tapi kalau masih sudah mendekati 7 masih darah. Oh, sudah ini alamat, pasti ada rusak. Pasti ada masalah. Pasti ada apa? Masalah. Jelas ini. Demikian pula nanti kalau dia keluar darah, ya bukan di hari kebiasaannya. Dia sudah punya kebiasaan. Tiba-tiba apa? Keluar darah, maka itu bukan darah apa? Istihadah. Ini harus ditahu ini bagi orang yang mau menikah. Kadang orang datang menikah pengantin baru, ya malam pertama terus terang ilmu. Ya kan ada teman saya libur dia. Dia bilang malam namanya malam pertama orang kalau masih gadis pasti ya mohon maaf ada urat pecah. Akhirnya apa? Keluar darah. Dia kira darah haid. Akhirnya ya tidak jadi malam pertama. Karena keluar apa? Keluar apa? Darah. Dilihat, ini perempuan biasa haid enggak waktu itu? Kalau tidak, itu darah rusak. Ya darah perawan namanya. Ini ilmu. Banyak pernah orang sering bertanya. Pengantin baru sering. Jelas ini? Nanti antum tahu kalau pengantin baru. Ya itu disimpan ilmu saja. Dan itu para ulama sampaikan. Seperti itu. Menjadi bekal saja, Ahmad. Enggak usah dibayangkan. Serius sekali dia. Itu hanya disampaikan sebagai bekal kita. Kemudian kata beliau, ini penting. Ini darah istihadah. Maka kalau darah istihadah, ya keluar, tidak perlu mandi, tidak perlu. Dia cukup wudu di setiap kali apa? Solat sebagaimana akan datang sebentar. Tapi kalau ini darah istihadah bersambung dengan darah haid, ini masalah. Sekarang kita ini ada darah istihadah bersambung dengan darah apa? Haid. Dia haid, dah suci. Padahal sudah waktunya apa? Suci. Apa yang harus dia lakukan? Sudah. Dia mandi di kebiasaan pas hari terakhir haidnya. Setelah itu walaupun keluar darah, maka itu darah apa? Istihadah. Ini pentingnya kita mengetahui kebiasaan seorang perempuan. Kalau tidak punya kebiasaan, maka kita tanya, apakah dia bisa bedakan darah atau tidak? Dipaham ini? Ya? Karena kalau tidak, kita kembalikan ke orang sekitarnya. Kita kembalikan ke orang sekitarnya. Ini penting. Maka dia mandi di akhir haidnya tentunya. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Dai solata qadral ayyami allati kunti tahidina fiha, tsumma tasili wa sholli." Tinggalkan solat kadar hari-hari yang kamu biasa hari padanya. Kemudian setelah itu kamu mandi dan sholat. Nah, tinggalkan sholat kapan? Sekadar kamu biasa hai. Ini khitab terhadap perempuan. Tinggalkan sholat sekadar kamu hai. Kemudian kamu mandi dan kamu sholat walaupun keluar darah. Iya. Kemudian rahmallah, kata rahmallah, wa taksil farjahu wa ta'asibahu. Ya, kalau keluar darah, maka dia setiap sholat, dia cuci saja kemaluannya, dan dia ta'asibah. Dia pakai asap. Kalau kita sekarang ya pembalut. Ya mubat, paham? Orang dulu ya pakai asap, pakai kapas. Pokoknya penahan darah supaya darah itu tidak mengalir ke lantai atau tidak menyentuh seluruh pakaiannya. Paham kan? Dia pakai asap. Ya, kalau kita sekarang pakai apa? Hafadah. Ya, penjaga darah supaya tidak keluar. Ya, bahasa kitanya apa? Ah, Muhammad Nur, apa bahasa kitanya? Hah? Apa? Oh, bagus. Tahu, sudah tahu berarti Muhammad Nur. Iya, pembalut. Iya, alhamdulillah. Tsumma tatawaddo'a liwaqtin liwaqti kulli sholatin. Kemudian dia berwudu di waktu setiap apa? Sholat. Tentunya karena keluarnya darah dari tempat itu membatalkan wudu. Itu membatalkan apa? Wudu. Jadi dia cukup berwudu di setiap kali apa? Sholat saja. Ya, dia cukup berwudu di setiap kali sholat. Datang hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perempuan yang istihadah, fatsili ankidab wa salli, cuci darahnya dan salat, cuci darahnya dan salat. Datang dalam sebagian riwayat tawaddu'i likulli salat, berwudulah untuk setiap kali apa? Salat. Berwudulah untuk setiap kali salat. Iya. Adapun mandi tidak diharuskan. Tidak diharuskan untuk mandi di setiap kali apa? Salat. Summa tatawaddu'a liwaqti kulli salati wa tusalli. Ya, sudah tadi. Wa qada hukmu man, sudah keluar ini. Ini lain lagi. Wa qada hukmu man bi salasul bauli. Demikian pula hukum orang yang punya penyakit salasul bauli. Orang yang punya penyakit salasul baul. Apa itu penyakit salasul baul? Yaitu seorang yang sudah rusak keran air kencingnya. Tahu sudah rusak keran air kencingnya? Mubar. Hah? Artinya menetes terus air. Lihatnya air kalau air keran rusak, keran air. Apa yang terjadi mubar? Hah? Keluar terus airnya, air kencingnya. Maka ini hukumnya sama dengan hukum perempuan yang istihadah. Tidak ada nasnya. Tapi kan sama ilahnya. Ilahnya kan perempuan keluar terus darah, laki-laki keluar terus apa? Kencingnya. Paham Mubar? Maka hukumnya sama. Artinya gimana maksudnya hukumnya sama? Dia cukup berwudu, dia cuci kemaluannya setiap mau sholat, dan berwudu di setiap kali apa? Sholat. Ini tentunya dalilnya dikiaskan. Dalilnya dikiaskan. Wa man ti ma'na, dan orang yang semakna dengannya, dan orang yang apa? Semakna dengan salasul baul, sama. Ya, yang semakna dengan salasul baul. Apa yang semakna dengannya? Ya, dari orang-orang yang memiliki penyakit seperti itu dan orang yang sahibul adar, yang punya udur. Misalnya apa itu? Dia orangnya sedikit-sedikit kentut, angin. Ya, pokoknya kalau ada anginnya langsung keluar. Bangga ini, ada orang yang seperti itu. Paham, Ahmad? Ya, ada orang yang seperti itu, maka sama hukumnya. Sama hukumnya. Ya, kalau berak ya jarang ya. Angin biasanya. Ya, angin. Yang selalu ada itu apa? Angin. Ya, kalau yang satu itu jarang, Ahmad. Nah, apa? Madi. Lain hukumnya. Iya, bos. Karena madi itu keluar saat antum ingat persumbuhan dengan istri. Tidak bisa keluar terus. Enggak, dia bilang mati juga. Enggak, mati itu keluar ada sebabnya. Ini enggak keluar sembarang, benar kencing. Itu betul enggak? Ya, mati enggak sembarang keluar. Harus orang punya istri. Iya. Antu atau antu menghayalkan punya istri. Baru bisa. Saudara. Gimana ini caranya? Iya, mati enggak keluar sembarang itu intinya. Enggak bisa antu bilang rusak kerannya. Iya, enggak bisa. Iya. Karena itu anak keluar saat kerannya kuat. Iya. Ini pembahasan dewasa semua ini Ahmad ya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, fa idza stamarra bihad damu fi syahril akhir, kalau terus keluar darahnya sampai di bulan berikutnya, ini masalahnya. Fa in kanat mutadatan fa haiduha ayyamu adatiha, tentunya. Kalau terus ini keluar darah sampai hari berikutnya, kalau maka kita lihat dulu. Kalau dia punya kebiasaan, maka lah haidnya di hari kebiasaannya tentunya. Ya, karena perempuan itu kata para ulama, walaupun ada sedikit perselisihan, dan ada juga ulama yang menyatakan kembali ke darah. Kembali ke apa? Darah, paham? Tapi dijelaskan oleh para ulama ini mayoritas bahwa perempuan itu ada yang punya kebiasaan dan ada yang bisa membedakan darah. Paham? Dua langsung. Ada yang cuma punya kebiasaan tidak bisa membedakan darah, dan ada yang bisa membedakan darah tidak punya kebiasaan. Berapa semuanya itu? Tiga. Paham gak? Tiga. Kalau punya kebiasaan, kembali kepada kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan tapi bisa membedakan darah, kembali kepada membedakan darah. Yang paling rumit, bagaimana kalau dia punya kebiasaan dan bisa membedakan darah? Ini rumit sekali. Punya kebiasaan dan bisa membedakan darah. Paham masalahnya? Dicontohkan oleh Syekh Taufik saat beliau jelaskan itu. Ada perempuan punya kebiasaan 7 hari keluar darah, tapi sampai hari ke-8 masih darah haid yang keluar. Paham? Kan dia tahu juga apa? Bedakan darah. Sudah hari ke-8 masih darah yang keluar adalah darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Kembali kepada kebiasaan atau kembali kemana? Ke bedakan darah. Ini katanya masalah perempuan yang muskilah sekali. Kenapa muskilah sekali? Mau dia bilang kebiasaan, nah darah yang keluar darah haid. Mau dia bilang dari darahnya, nah dia punya kebiasaan. Ini perempuan muskilah kalau ada yang seperti itu. Ya, perempuan yang bermasalah ini amat. Usahakan jodohnya tidak seperti itu. Ya, karena bahaya ini amat. Iya, ini muskilah. Muskilah. Nah, para ulama kadang karena hal ini memang kenapa bisa muskilah? Masalahnya tuntunan Nabi terhadap perempuan haid itu dua. Ada yang mengatakan kamu duduk sesuai dengan kebiasaanmu. Sebagai perempuan lagi Nabi mengatakan damul haid damun aslan yu'ra, darah haid darah yang hitam dikenal, artinya kembalikan ke darah. Dua tuntunannya, memang Nabi tuntunkan berapa? Dua. Ini muskilah ya, sama-sama punya hadis yang sahih. Apa harus lakukan? Sebagai ulama mengatakan ya, kita ambil kebanyakan haid wanita di sekitarnya. Kalau yang seperti itu, haid wanita yang di sekitarnya, kan begitu, kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke sin. Ya, ini masya Allah. Kecuali nanti dikenal bahwa memang haidnya sudah berubah. Kalau haid, kecuali haidnya sudah berubah, kebiasaannya sudah kembali lagi ke warna. Artinya berubah kebiasaannya. Dan tadi biasanya 7-7-7, setelah itu keluar 8. Setelah itu ditunggu 3 bulan, ternyata 8-8 terus. Jadi, sebelum katanya 3 bulan ini, sebelum 3 bulan, tidak, tetap dihukumi bukan. Tapi kalau berulang 3 bulan, sudah, ternyata berarti berubah kebiasaan. Sudah berubah apa? Kebiasaan. Ini, walaupun secara ikhtiar sudah, dia tetap sholat di hari ke-8, mandi, ya. Tapi kalau sudah berulang selama 3 bulan, karena normalnya kalau berulang 3 bulan berarti sudah dianggap kebiasaan, maka baru langsung dia berubah. Berarti itu adalah darah haid. Kalaupun dia sholat tadi ya, itu di atas ijtihadnya. Dia sudah berijtihad. Paham kan? Paham ini? Kalau dia kembalikan ke keluarganya. Kemudian kata beliau, wa illam yakun wa illam takun mu'tadatan wa kana laha tamyiz wa huwa ayakunu ba'da damiha aswad sakhin wa ba'duha ahmar raqiqan fahiduha min zamanul aswad at-sakhin. Masya Allah. Kalau dia tidak punya kebiasaan tapi dia punya tamyiz, bisa membedakan darahnya, maka yaitu seperti contohnya beliau istirodia, seperti sebagian darahnya hitam, tebal, sebagiannya merah, tipis. Kalau hitam, tebal, ini ciri darah haid. Paham? Ciri darah haid. Sebagian darahnya merah, tipis, ini ciri darah. Ciri darah apa ini? Darah istihadah. Maka haidnya di waktu yang hitam, pekat. Paham kan? Paham, bro? Haidnya di waktu hitam, pekat. Kalau tidak hitam, merah, tipis, berarti dia suci. Paham ini? Ini Masya Allah. Ada sebagian datang dalam hadis Nabi, disebutkan dalam bulughul maram. Ya, Nabi menyebutkan cara membedakannya. Kalau memang, kan kadang ya sudah terisap di alat, afadu, tembalut, kan sulit dibedakan. Ini tadi hitam, pekat atau merah? Maka caranya, ada cara yang disebutkan bahwa dia masukkan di baskom. Kalau airnya keruh, darah haid. Tapi kalau airnya kekuningan, ya terang, maka itu darah istihad. Maka itu darah istihad. Paham ini? Ini diantara cara kalau kita sekarang ini. Paham Ahmad? Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Insya Allah lanjut lagi besok. Sedikit lagi ya, baru kita akan masuk nanti ini pasti.